Mana si Gareng? Kabawa tsunami, meureun. Muli di Jawa Tengah bapak teh. Heuh. Padahal beurit sabeneuna mah teh. Panina bayangan aing teh jurig. Abong di leuweung ya. Aya anak Ganeng. Adinya kana lomang. Geuleuh jurig ngomong teh kitu-kitu sia teh. Bua garelo. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Dawala Gatot Gaca. Lalaki kuring geus datang kakang palai ngaleut naon salakina teh bari leumpang buru-buru nyae gerana heura cai kakang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa garelo geus karoclak kitu kan jadi hartina salatul salamulo teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung tah eta gedekeun tah eta salatul eta teh salamulo salamulo ala toha rasulullah rasulnya pansalam bener pansalam disebutna ge salam gerape mangpaat bener kahayang dekara ditulin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume meunang duit tina nyanyi padahal duit mah dipake mulihakan jadi waduk kitu nah kitu nama bener moal naon rokok-rokok sia loba aing oge cicing leunang jempe aing keur ngomong udo deh kumane kaya mantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot kaing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur ieu teh euy eta teh murukan teu nepi urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur gubernur Sabalemur bener. Bisa we pan urang tiasa silaturahim, heeh. Urang Cepot Hikmah na we urang mah. Nya. Sarajan ku jalan dagang, jalan naon. Ayeuna tinggali nu jualan martabak, nu sate, baso, walu. Manyangkeun hirup. Teu saeutik eta teh. Manyangkeun hirup. Manyangkeun hirup, heeh. Bener. Keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna. Anakna. Nu dagang itu tuh cangkeut. Pek pikir ku sia. Dagang celana jero. Nya. Jadi ulah dina nyanyi uang wungkul ulah boga rasa geus nepi ceuk kurang kaler mah bahasana bahasa kaler bahasa kaler. It not the song but the singer behind the song. Apa arti itu? Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah. Oh nya anu ayeuna loba nyanyi na genah sorana kata-kata na alus tapi penyanyi na narkoba. Masya Allah jamaah yeah. Oh jamaah yeah. Alhamdulillah. Lain ku teteureuleungan anak geuning. Jalma-jalma penek nih. Jeung jalma-jalma penek nya. Nya sarupa we jeung aing kitu tah. Alah. Turuk taktik-tik lagi kan. Gak gitu. Tuh, ciri sabumi cara sadesa teh gitu siling ajenan. Ciri hargaannya kan. Jadi nu syakur nu kadenge nu katempo teh kudu jadi ilmu. Oh, tapi jang nu mikir. Nya. Oh. Gitu. Jang nu mikir, ente mikir bae. Jadi lain nyanyi na. Lain. Lain ngadalang na, tah jiwa dalang na. Jiwa dalang na, nu iman teh. It not the gun, but the man behind the gun. Hey, apa artinya behind? Jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tanu nyakal bedieuna. Dah, bener. Mental spiritualna. Mentalna da mun aya mental. Mun aya mental mah ka mana we bedieukeunna. Eta. Sagala rupa oge jelema na heula nu kudu alus teh. Nu kudu dibebek mentalna teh mah. Kitu. Nu matak ulang ulah gurung gusuh teh. Ulah getas harupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh. Gurung gusuh teh. Getas harupateun teh. Heeh. Ulah ditaruh. Tah urang teh ngabogaan hiji budaya, ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban, ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcuruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Malapah gedang. Malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Jadi moal cilaka. Moal cilaka. Ai urang kitu mah. Nya eta bener kan. Ceuk agama mah teteh antal mautu qoblal mautu. Jadi kudu bisa maot saacana mati, be dieuna saacana nyeun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun. Atawa ngarugikeun batur atawa nguntungkeun. Sakira-kirana bakal nguntungkeun batur, nguntungkeun urang, nguntungkeun nagara jeung bangsa pek pigawe. Silahkan kamu bekerja di pabrik. Nya. Genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat, 835 ayat leuwih, eusi na ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir. Berpikir. Eta nu berhasil mah Kang, nu berpikir. Sok pikir geus ya. Isuk rek mikir. Manuk naon teh teh ikikana teh tadi? Soang. Soang. Kaak mun aja teh. Soang keur bobogohan jeung Cina. Ai sia pikiran teh ka mana karep we. Tahina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak. Investor-investor. Usaha di negara urang yeun pabrik, heeh bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu, ai lingkungan hancur. Lingkungan hancur, limbah we loba. Tah, seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraana nyieun permen. Permen tirao ge. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Dawala Gatot Kaca. Ieu mah Superman, Doraemon. Doraemon. Da budaya deungeun teh mah heuh. Dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nyonya PS we di imah teh. Di imah. Kadieunakeun Power Ranger. Ya, kadieunakeun HP nu dicocok teh geuning. Kadieukeun HP ku budak SD geuningan. Teu nanaon eta oge. Ngan ulah culdog-dog tinggal iga. Tah eta. Artinya seimbang. Seimbang bener kan. Ya kendalana teh loba eus sabenerna lain budaya urang anu pareun tapi mode khusus dina wayang lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronya nu ngaronya dalang tinggaleun tinggaleun dina sakola formal tinggaleun ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet internet. Facebook. Maca koran, Facebook, ari dalang, teu nyaheun. Nyaheun tinggaleun. Ari dalang nyonya odoran, batur geus. Tadi dia dituntut ari dalang teh nya eta kudu adaptasi jeung apresiasi, tiada hari tanpa inovasi. Bener. cenah eta jenuh. Nah, jenuh oge okay, teh ilmu. Yang nu mikir. Naon jenuh itu nya eta motivasi untuk berinovasi. Inovasi berkarya. Heeh. Nya. Ya, mikir mah. Ayo mamun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna. Naon teh. Oh bener lo menyalahkan ke Allah na teng teuingeun Allah kitu. Da urang geus sarua boga. Abdi teh salat dikeureuyeuh tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu. Da bohongan teu fokus. Nya. Da mangmang pikiranana meureun. Bener kan? Da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus salat nya eta adegkeun. Adegkeun bener. Ngaran-ngaran ngadegkeun salat mah tong boro hakikat teh syariatna batur geus ngadeg-ngadegkeun tower 180 derajat. 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi. Posisi. Sanggeus da diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman. Halo. Halo, ku cukup ku halo nepi. Nepi. Indungna nelepon ti Kuningan. Halo, Nyai Cager. Ma sehat. Kumaha usum naon di Jakarta? Usum demo. Usum banjir cenah. Bener. Usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga sili gorengkeun mah mah yang lembaga atuh murukan kue mah padahal lembaga murukanna meureun sadarajat jeung martabak murukanna teu magar bakar. Tapi urang teh kudu geus nyaho nomer nu rek dituju nah nomerna aya. Nya bener kan. Cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas. Boa teuing karieuna. Boa meureun maneh teh tara ngaji. Tara silaturahim. Tara syukur. Boa pulsaan. Cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan. Tuh. Boa maneh teh tara zakat hirup teh. Tuh, geus sinyalan wae geuningan. Heeh. Atawa digadekeun. HP-na. Nya. Ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya. Jadi poho kana urusan akhirat. Da hirup ka konengan teuing. Tah, pikir ku sia. Bener, karasa. Isukeun salat. Adegkeun salat. Dina sholat na wungkul weh sholat teh ayat tilu huruf naon bae itu teh nyata shod lam ta ari shod na naon shod na teh shidkul kouli hartina teh bener ucapan nana ngaran-ngaran nu bener ucapan nana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sa cekna nila sa plasna nya cek nyana lain cek laina mun panjang tewani neuteuk mun ponok tewani nyambung mun condong tewani motong pas ngomong na. Ailam. Tukang sholat ta. Ailamna ceuk akang dieu. Lamna teh layinul qalbi. Naon? Hartina leuleus hatena. Aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena, sopan santun ramah tamah DPDP handap asor tawado landung kanungan lair aisan malapa gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Oh, tuh geuning. Eta nu katilu ari ta na naon? Ta na teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupi na dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tah kitu euy sae kan ka hartos matak salat dikeureuyeuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri karimawas diri dina diri boa loba gambar tadina hate loba bayangan boa-boa aya gambar sato aya gambar jelema gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah boa loba ngahayal dina otakna numatak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema Oh, eta teh ah sukare. Padahal lain imah anu diheesan tah ieu tah di roha teh. Oh. Nu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran. Katinca ku tatapan. Nu matak di dinya aya weh kalimah turun. Kul. Hu Allahu Ahad. Kul bejakeun ka Allah we hiji. Tujuan teh. Iya kul. Fokuskeun. Da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha wah ni salat tahor oge geuna prakaat aya hayang aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bubuhan hayang ka tangar aya gambar mitoha aya ka tangar ku mitoha atawa salat di keureuyeuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rejeki batur dihakan tanu korupsi nu kitu teh teteh lain jelema teteh naon ka sato sato da kada demes kada demes paduli teuing kasinggung ge ah heuh bae kang tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo na aing ngomong ulah. Boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais. Naon sababna? Abeh dilindungi ku undang-undang. Ulah tarik teuing bisa anu maehan jalma ayeuna. Ah, tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar. Lain bisa anu ngaduruk jalmana mah sensitif. Bisa anu ngaduruk. Heeh, Akang. Nyeun deui we aing mah kai loba. Tapi heuh Akang mah teu. Geuli jeung aing ah. Kang mah nah, da aing mah aya nu mecat. Waduh, dalin pagawe negeri nya Kang urang mah. Heeh. Nya. Bener. Lain gitu. Pagawe negeri urang mah tapi beunghar. Nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang. Aya. Padalang na atuh anu Agustus wungkul na beuhna. Ya Kang mah udah ngabulah. Sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu. Nah, sanaya hiji kajadian. Naon Pak Asep ditabuh ku nu sakarat. Da bahaya. Dewe anu ngalamar ngawayang padalang. Itu pun bapa nuju sakarat palay deui panghiburkeun ku wayang golek. Heueuh. Tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun. Tawanya Jonathan. Alah. Bener kan? Nya, bener kan? Heeh. Gitu. Oh, ieu mah obrolan, obrolan ti peuting. Obrolan we ulah tambah tunduk sore lah. Ngan kudu seuri heula lamun ngobrol kieu. Heeh. Nyata dihibur heula. Naon sababna? Sabab nu seuri mah bersih hatena geus sok. Tingali sabeungeut nu baeud. Nu baeud. Hatena keur kumaha sok? Keur susah, keur bingung. Yuh. Ditanya oge teh balik ning yuh. Teteh hatena keur ruwet teteh. Keur pakusut. Coba nu seuri mah bersih hatena. Tah keur bersih sup ayat. Ayat. Itu baka nyangsang teteh. Baka nyangsang teteh nepi ka imah sarengeh mana teteh seuri sorangan. Aikeur bingung mah keur kusut. Tah hese asup. Kitu tah. Jelema mah lumayan teh seuri samenit teh lumayan namahan umur 5 menit. Ada eta teh. Heeh. Eta uwan ge. Iya, ah cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka pae. Aya. Seuseurian teuing teh meureun. Aye kana rem poho meureun teh. Aduh, ampun deui. Lah kitu nya hikmahna teh urang teh heuh. Bisa silaturahim. Itu dah. Tapi dah heueuh bener euy. Naon Kang? Kudu ngahiji urang teh kudu babarengan. Leres. Saarah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ta eta kahayang teh kitu. Ulah nepi ka aing-aingan. Ulah pakiakian. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pakiakian. Heeh. Oh. Tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy. Karunyana. Heeh, kaayaan di luhur geus sok antara lembaga geus silih baeudan, silih serang, silih gorengkeun. Silih cokelan kasalahan. Silih cokelan kasalahan. Kira-kira balalenerna akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nanaonan aduh kateuing ceuk urang kuning mah atuh geuning ceuk urang mah jelengka geuning jalma teh jiga nu rek sama meneh. Kagila-gila keding. Urang mah jelengka. Urang mah jalengka. Eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten. Kadipaten geuning Borojol. Aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan. Kuningan. Kaliwat kadinya pan. Heeh. Aing sineun teh keunutan. Keunutan. Tukang beca. Atau gening sana gening sirek si nena mau digoreng patut. Dah terdandan, pak. Dahdir, mereka kerja dahdir, mereka dahdir. Dari sana dahdandan, ini nama mobil dari sana. Oh, elok. Aijik dekat Ciwaru. Ciwaru. Beda deh adat nate. Logat. Dayana. Logat. Gening karek sumping gitu muhun. Mana nena nu nanya, mana nena nu ngamuhun ke? Ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cek mana teh? Aing teh sing ngajawab atuh kieu ngalamun. Alah, ampun. Masih kena geris teh kok. Heuh, eta tina cai urang nya euy. Beda kampung sok beda lagam. Logat teh. Heuh, beda logat. Lagam. Kadupanak geus beda deui. Di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan. Ka Cianjur si kapak ka ditu Sinang Barat. Datang beurang teuing ka ditu teh baru. Kayak gitu. Parek datang waya kieu. Waduh. Najis deh ka euy. Najis aing. Eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih. Heeh, kumaha? Beulian ku aing teh. Aya 5 hektarna mah. Kebon eurih tadi itu. Heeh, pelakan rambutan. Araneuheun pangeus bareureum teh. Heeh. Baru euy. Kebon pasir rambutan kuat. Beum. Diheujeunkeun teh mah. Nepi ka kuat. Beum. Kawasan mun urang mah mun bareureum kitu teh mun urang mah ieu mah kuat baru mani kawasan di Sengor teh oh. Logat rupa-rupa di Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna beda deui logatna teh heeh kumaha teh teh dah kitu daya ka karek datang eta alah ampun. Eh, panecia eta para gera paraban panayagan, paraban cenah memang aing teh meri. Lain murukanana urang teh soang meureunnya. Murukanana meureun panayagan teh soang. Alah, ampun aing. Gera paraban. Dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana saling ajenan saling hormat teh di dinya saling hormat heeh da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya da aloh lain urang budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh teh budaya teh beda beda beda koki beda masakan teh eta nya heeh kitu euy. Kalau lain urang Banten, lain urang Kadipaten. Alus tah ngomong jeung euy. Model aya jelema anu pamadeganana di urang imah. Di urang Sunda. Kumakang pada. Engke di alam kubur bakal ditakon. Eta teh heuh. Ku malaikat ajeuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon nakona? Bahasa Arab. Walah kumacna? Bahasa Arab. Keukeuh wae di dinya. Pamadeganana teh ku dewek di Korehan di heureuyan cing teh cing pangmilarian geun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab lain bener ngalamun mana teh bingung geus kan heeh atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanya hoanan mun geus ku basa Arab nu nya anu ditanyana teh tuh. Nah, cenah ku bahasa Sunda lain, da Allah malain urang Sunda. Nya. Heeh, bener. Tok, sia pangihkeun da basa naon sok. Engke. Teuing poékeun nya basa baheula we meureun Kang. Aya beja ieu mah Kang. Heeh. Ditanya teh abdi ti tetangga, ti ustad. Diri itu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pijawabeunna? Manro buka kitu belegung sia teh. Lain manor buka sia teh. aya nu kadua geningan Jamika naon gitu. Mana biyuka nasya teh. Tak gitu, jadi kekeh wae di dinya pamadegana teh cicing mun urang mikir. Ngajeng-jengnya kan. Heeh, mane dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun. Rag-rag deui moal. Ya rag-rag. Ka mana rag-ragna? Handap. Naon sabab rag-rag? Nyambareun berat akang teh da rokok mah berat. Tuluy katerima ku leungeun. Berat. Berat. Tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat rag-rag da ka tenyo. Ka tenyo rag-rag sabab naon? Sabab dialungkeun. Ajeun Kakang kumaha? Sabab berat. Berat. Didinya we ta eta jawaban teh teu make ilmu. Ajeun Kakang kumaha cik? Coba nanyakeun ka nu sakola SMA. Naon sabab rag-rag? Abdi mah teu sakola cik naon? Sabab ku ayana gravitasi bumi, daya tarik bumi. Tak eta jawaban make ilmu. Oh, bener. Gravitasi. Atuh bisa, tetep diragrakeun da berat kitu. Didinya we ngajedog ku mandegana teh. Asa meunang bener. Karasa ku urang bodoh teh lina. Nya. Model ayeuna sok ari panon poe biji ti mana? Ti wetan. Panon poe teh biji ti wetan. Percaya mane panon poe biji ti wetan? Saya sapopoe kuring mencrong. Panan poe ti wetan. Bijina teh. Bijina. Tah, pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu. Coba lamun make ilmu. Kumaha mun make ilmu? Da panon poe mah cicing, da bumi numuy. Heeh. Tapi rarasaan abdi apan ti wetan, Kang. Tah, jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh nya. Kok ngajawab, kok dicarekan. Tah, kitu nu matak wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tah, eta pake. Oh, kumaha. Bahasa eta mah universal deuleu. Cara make na kumaha atuh da aing ngomong unggul mah. Hah? Heuh, aing ngomong unggul mah bisa atuh. Sedek tanyakeun. Ai, urang Jerman batukna kumaha? Sarua. Sarua jeung sia? Sarua. Mending. Lamun disunut panaseun. Kagurubuk sarua. Sarua jeung sia. Sarua. Sanajan beda basana. Sarua. Beda kulitna. Beda sarua. Eta sarua koplok eusina mah. Kumaha? Lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana? Asin. Asia? Asin. Nyaeta aya nu saruana. Da beda satu sesebutan. Cek urang mah uyah, cek Jermana hondiko. Kawan tuh, kawan tuh. Sada sada nunya. Tiga nunya we. Make hondiko nanti ku jauh-jauh. Tah, kitu bisi teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah. Iya. Nya. Mode dewek ieu we sisi jalan keur kedek teh. Eta mah motor ngebut. Oh. Barupeun aing ceuk dewek teh. Babas ya. Dareuwas. Rarasaan teh ngaganggu ka aing. Tapi lamun make rasa nu sabenerna. Kumaha make rasa nu sabenerna? Geudeuh teuing meureun ka sepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot. Atawa indungna di rumah bener sakit. Bener teu? Bener. Tah make rasa mah. Tah eta teh gedean, tah salatullah teh eta gedean. Oh, kaharti bener. Tawa indungna teu damel. Nya, bener. Tah, lamun geus ka dinya mah kana hakikat eta deu aman sagala rupa ge. Tentrem maroba dengean nya kan. Pejabat ye. Olah, ieu duit negara, duit rakyat, deudeuh teuing rakyat. Ayeuna kudu dihakan ku aing, aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat. Tulus moal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asati Allah mulang. Halo. Ta back to basic, kembali ke semula. Muncang lebuh kapuhu. Muncek bahasa pah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Oh, lamun cek bahasa Arab makanya illa makani. Oh, nya. lamun cek si tukul kembali ke lek. Nah gitu. Lamun cek bahasa Cina sang cia. Ah jauh lain. Lain. Cang cia madeleun taun tawuluh diperes eta cang cia. Cing eta mah cang jauh. Cang jauh. Nya, gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna. Hayu rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad. Nur Muhammad. Tapi Kang, kuring ngadenge pan innalillahi mah anu ku aya nu maot. Heeh, di dinya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi, pada pasaran mah dek diomean da rusak. Iya perep lamun nek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan alotong tulus kembali ke semula genti ku welasan ku nyaahan selamat moal selamat tuh da pigaweun teh oh innalillahi teh berarti pigaweun pigaweun lain ukur aya nu maot heeh oh sabab naon kitu sok sabab naon teh innalillahi henteu innalillaha apa innalillahi kumaha ya akang henteu innalillaha itu innalillahu oh henteu beda deuleu alif lamna teh beda aloha ilahi alohu beda beda aloha tanyakeun ka Ayub oh ustad teh dokter engke sakadeung deui dokter oh artinya mode allahu ma alif lamna teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kena kecap kagungan oh kudu maka allahu nurun aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya eta teu lengkep. Teu lengkep kurang keneh bari nya. Allah teh cahaya jangan nu matak pikir geuning la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buri nyai tah panggih jeung Allah. Ah aing oge teu dagor ngaburi nyai kitu. Sarua. Kabari ge teu bobot tina motor ngaburi nyai. Angger lain. Padahal Allahu nurun, Allah nu kagungan. Cahaya tak kitu atuh matak naon langsungkeun nya kan heeh Allah nu kagungan cahaya tak eta kitu ieu mah wawania naon ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget eta teh heeh akang eta kulalawara ngomongna heuh aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain pamegah. Nah kitu. Oh langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu. Heeh naon atuh sok aya di ere. Nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu bapaan. Allah teh teu warna teu rupa kitu. Padahal nu teu warna teu rupa mah angin. Angin. Makhlukna keneh heeh. Aye ka itu atuh nyebut naon-naon atuh nyaho. Cukup ae nu kagungan urang sadayana. Nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga. Sabab ka pager kudat laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge. Oh sakotret oge. Nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana. Oh diantarana yeuh. Aye itu leuweung nu saha? Ku Allah. Pan Allah mengajarkan leuweung teh jeung tatangkalanana. Nah atuh diruksak ku sia. Lamun wani ngaruksak, wani melakan deui goblok. Moal Kang aya mah sumpah. Ngalabelut di setrum. Di setrum beah atuh. Atuh nog narek megar teh teu tulus. Engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak. Bener. Incu urang mah. Pan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun. Leungit. Diportas. Diportas saeutik. Pek moanya hoon anak urang mah ngurak bener urang tapi keun bae sakola tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka sapah tobros apal siling muka sapah naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah jadi lain panon lahir wungkul nya nu sieun heeh mode belut nogan kumaha teh belut nogan ngarepe ngeunah bareuh heuh geureuyan ku urang urekan kitu capluk lesot gendeui belut nogan heeh itu kitu kitu deui ceplok kasotkeun deui dicook eta teh panyarek Allah padahal ulah di Allah ulah di Allah aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing ceuk beulut teh kitu lamun beulut bisa ngomong mah lamun bisa ngomong mah ieu ya, mah bener di eleketek atuh teu megar endogna teh keun antep cenah loba mun urang loba geus loba ah leuyeur pisan. Da ajab atuh terus manuk dialaan dileuweung hileud loba. Oray dialaan beurit riam. Pan ajab ka urang. Beurit diala Cina ngabreng. Eta sia mah meuli geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh. Tara nyambung sia koplok mah ngomongna teh. Ya kitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP. Dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin ditang ngomong kitu. Alah ampun. Aing. Nya. Bener Kang. Kitu daek nyaring peuting mah ilmu pada. Ilmu jang rejeki. Ayo marajeun daek nyaring puting aya pangabutuh. Kakara. Jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh. Jadi jua meuli jeung Allah teh. Geura we. Malah pangabutuhna teh ditarget deui. Target kumari. Muni husi ka suheuh we salat tahajud. Allahu Akbar. Allah. Abdi hayang motor. Menyem. Allah. Kita dibubutkeun tarang oge. Ai pamentana ditarget. Ditarget kumaha? Ya Allah, pun anak hayang kebuli ojek. Muga-muga ya Allah, kitu ditarget. Kumaha lamun Allah dek ngerebus? Da mah beunghar anjeunna mah. Bener. Kumaha itu we, kumaha nu mere? Rek dele ketik tampi. Nya. Kan urang mah usaha nya Kang. Tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we, cing rido. Dina ibadah mah. Aye pengabdian. Keuna da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah. Bener. Heeh. Bener Kang. Mode tadi naleponing tuk tak kitu. Tuk pingpong. Apakeun nomerna naon? Subha Allah. Subhanallah. Subhanallah. Naon? Sucikeun hate eta. Dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah, subhanalladzi asra bi abdihi. Wah, eta Kang. Tuh, diangkatkeun bersih mah deuleuh. Nepi ka Sidratul Muntaha tuh. Nepi ka adulensinya ngobrol. Ulah lawara nya. Leres. Nya, sumuhun. Tong dicukurkeun ah ibadah teh jeung pangabutuh. Kawajiban we eta mah. Bener Kang. Amin we. Bener. Leres Kang kartos eta mah. Heeh. Mulai tisuk soal. Dah. Naon ngabrewek euy? Heeh. Hus. Sing paruringkak teuing. Oh, billahi minasyaitan. Sing aman dicai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur jurig dieu ulah galu ulah jaya. A'udzu billahi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitan. Naon teh teh teuing babarawa ka. Disiklar ka mah nya. Oh mun teu matu singar teh kenaan. Si kene nya aing teh ngomongkeun hukum. Aya aing keur ngadoa ngabrewek mah ngagebeg. Bade aing mimiti tahajud, aing ge prosesna kitu heula. Aku bakang cikeun. Caritana dewek teh tahajud, enggak penting. Allahu Akbar. Aduh. Lekoh. Lekoh karareuh ah. Kretek cenah beurit. Digigireun. Allahu Akbar. Tulus belenyang. Es deui. Pengalaman hidup. jalma keur tahajud sieun. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh juri. Alah. Eta dina hayalan teh. Alah. Tah. Moal sora bodrek gitu. Aya naon pot? Lah, aya naon? Agan aya nu ngabrewek agan. Di lembur abdi geus seueur nu ngabrewek. Aya. Aya kan. Aya kan sok bau peuteung. Ngabrewek aya kan sok bau peuteung. Belah mana? Payun lah. Pot lah sora naon eta asa nguping sora asbak teh kana asbak rabi jeung uak suanteun naon uak asbak rabi abong di leuweung ya aya anak ganeng kakolot teh doraka mesin teh. Naon ah? Adigeureuh euy. Kana da di leuweung marupa-rupa sasatoan di sarada meureun. Ulah loba dedengean. Ulah loba teuing dedengean sababna. Ah! Leret atuh. Kana cincakeun teh. Jadi we ciraka ku pamolah sora. Lain asukan teh eueuh lomang. Tadi ukuring teh borogek, we efek teh gebrus. Kadinya kana lomang. Geuleuh juring ngomong teh kitu-kitu sia teh. Lagamana teh teh sia. Heuh, kuring teh meuni reuwas. Ta kuring teh gebrus. Untung teu kahanap. Nanaonan aya sia kitu-kituan. Ay buah syarit lalieur sia teh. Buah garelo. Ya cik aing oge nular pajakit kitu mah. Buka bawakeun atuh. Ampun. Saromongan jadi terlibat kabeh ieu. Alah, ampun teh. Duh, bang. Uluh toke nu kitu sia teh. Dasar geus lalieur. Ajagagan naon iwung. Ah. Jauh-jauh geus iwung. Nyulujeng tepang wanara nuhun satria. Kekejang samar-samar ieu dewek teh cu. Nya babi ge. Kakang Semar, iya nun, kaya makhluk aneh. Naon itu kelinci agak lain, monyet. Monyet, lain yang menikah sehat gitu monyet. Elehku monyet kesehatan. Ayo jelema menikah ruleuh. Ayo monyet lebih kamulus gitu. Kaing siapa? Elehku monyet lian kesehatan. Lain eta meni bodas kitu buluna kabehnya. Oh, meni ngeplak kawasutra kan. Oh, di urang mah beungeutna wungkul monyet teh. Edeh. Bodas teh. Saha? Karek beungeutna. Teuing teuing dek ngabodasan kahanapna teh moal. Moal monyet kawinan mah kitu. Ka saha teteh sia teh? Ka monyet. Sugar teh ka urang. Geuning karasa kana hate aing. Bapak monyet lain. Lain tong ame. Curi. Hop. Nah, ini juga bencana nih. Bencana kecil. Iya dong, kan kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Contohnya kiamat besar? Ya hancur semua. Hai kiamat kecil? Ini barusan. Kenapa disebut pakai bencana kecil? Kapan bersatu nanya orang kita nih? Eh? Iraha dek ngahijina bangsa urang. Barusan Bapak Semar pakai bahasa Jawa mengatakan bahwa keadaan dunia ini makin rusak. Tapi Tuhan sudah memberitahu dari dulu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa rusaknya dunia ini oleh ulah atau tangan-tangan manusia. Pola manusia. Itu kan? Kenapa? Di dalam seniman ini, di dalam seni ini, seni tradisi, mestinya satu rombongan. Kamu gendang, Sharon. Semua harus bersatu dong. Iya. Apakah kamu tahu bahwa yang dibawa oleh kamu itu gamelan itu ada gaib? Contohnya bagaimana ada gaibnya? Nah, diterimanya oleh orang awam di Sharon atau di gong itu ada keruhun. Wah, bagaimana? Padahal gaib-gaib itu adalah suara, hanya terdengar, tidak bisa dikejar atau tidak bisa ditangkap oleh tangan. Itu gaib kan? Oh iya. Ajen dong, hormati dong. Sharon, fungsinya Sharon untuk pangkat, gong untuk menentukan, gendang begini. Tapi di dalam lagu satu arah atau satu tujuan disebut lagu. Iya dong. Coba Sharon pangkat. Tidak ada yang protes. Enak didengar. Tidak ada yang protes. Tidak. Karena kalau dikejar atau dilihat dari segi ilmu matematika, ya, bagaimana kan? Positif kali positif itu positif. Betul, positif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Tuh. Jadi nu bener benerkeun, bener. Ulah nu bener disalahkeun atawa nu salah dibenerkeun itu salah. Kalau yang salah salahkan itu benar. Iya dong. Coba sekarang Sharon yang ini larasnya pelok, yang Sharon satu madenda, yang satu lagi bonang salenro, Jawa dari gamelan Jawa, semua tidak ada arah, semua coba pukul semua. Inilah disebutnya badai tsunami. Dari pemerintahan sampai rakyatnya, sampai yang kecil-kecil semua, keadaannya yang barusan didengar begitu. Nah sekarang jangan saling salahkan, jangan saling salahkan satu sama lain, tapi tetap kita bersama. Ayo mulai dari sekarang. Dari sekarang kita membangun bersatu padu. Eh? Iya dong, jangan gitu dong sama saya. Saya tersinggung sih. Iya, saya tersinggung sama kaum-kaum duafa ini. Betul nih. Iya, boleh saya ngibing tapi digendangin. Oh, boleh. Hah? Boleh. Lu jangan macam-macam lah sama gua lu. Gua kagak enak tersinggung, bener nih. Ini kita harus berterima kasih TPI ini mengangkat harkat dan derajat kesenian tradisi wayang kulit, wayang golek, apakah sekarang apalagi sekarang kolaborasi dalang dari Jawa Tengah Bapak Mantep Sunaria dengan Asep Sudarsono. Aduh, sindenya cantik-cantik, oi. Aik, iya teh yang rumah tangga deui, dek mah, oi. Aduh. Itu, itu. Ya. Tah, nu tadi teh ya, kembalilah kepada pembicaraan yang tadi. Keadaan negara ini, yang tadi, lagu yang tadi, waduh, rusak sekali ini. Jadi, mana dengeun aing itu jeung mana tuturkeun aing meni awut-awutan. Contohnya dulu hutan tidak dijaga utuh. Tapi sekarang dijaga habis. Siapa yang salah? Hah? Banyak pager makan tanaman. Iya dong. Itu. Apa saya bicara begitu? Saya berdasarkan data-data yang otentik. Iya dong. Banyak bukti, longsor, banjir, dan sebagainya. Wah, rusak negara kita nih. Mari kita bangun oleh semuanya. Bersama. Nih, memberi contoh kolaborasi seniman dari Jawa Tengah, seniman Jawa Barat, malam ini bersatu padu. Ya. Iya dong. Kesatuan dan persatuan harus dijaga dengan baik. Eh? Gitu euy, ulah naon? Kadieu kitu ka si Onyong. Aye ka si Gareng. Aing nek ngigeul heula sakedeung ah. Alah. Aduh, la. Naon? Come here. Kadieu. Aya naon? Bapak tuh pulang dari Jawa. Mana? Kurang dari Jawa udah beli batik. Oh. Datang neratang ademan ewu pagulingan. Datang neratang ademan ewu pagulingan rana. Ewu pagulingan rana. Kapi hatur, heuk syukur jang. Ti abdi ge, heuk syukur. Mana si Gareng? Kabawa tsunami, meureun. Mulih di Jawa Tengah, bapak teh. Heuk. Ulu, sareng bapak Mantep Sudarsono ngobrol. Ih, lain ngobrol deui, dewek teh dicacabak ngan di ditu, mah dewek teh jadi ipis. Ya. Nya datang ke dia jadi budayut. Tah, gitu udah lah. Ngenaan kejadian ieu teh. Hayu. Urang introspeksi sararea. Urang maca diri sararea. Urang omean ku sararea. Yomu. Awah deui sarana teh nya dinyakeun. Lamun lain, lainkeun. Kantenan eh pak agama ulah dipake kedok uluh leres sabab dina jaman kiwari teh jang dele loba nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya oorayan di bareuli datang orayaan di tengeulan nu matak rinik-rinik ulik harti cing harti ngawincik diri lamunya kana raga cing apa dasar agama ari agama teh ageman hirup keur keur manusa ari hartina agama anti riweuh cinta damai. Setiap agama datang kakacauan kudu lolos, setiap agama datang kejahatan kudu musna, setiap agama datang korupsi basmi. Tapi kunaon ari agama datang tiba heula kajahatan beuki meuweuh, nu korupsi beuki meuweuh. Saleh sane salah agama, tapi salah jelema. Lirik ibarat jukut dibikin ka doma jalu, jukut dibikin doma teu deuk nyatu, da domana babadug wae hayang kabikang. Tah eta ayeuna mah urang anu leutik sabab kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat. Lain ngadaulat anu teu bener, tapi ieu mah urang umajak dewek dek ngagugat ka astina dewek. Uluh. Sabab naon? Pandawa jeung Kurawa ngan para sea bae. Sebab Pandawa jeung Kurawa teh seturunan. Sakaruhun. Iya, kenapa jadi satu turunan jadi nama jadi dua? Yang satu Kurawa dan yang satu lagi Pandawa. Setiap dua ngaran atau dua nama pasti dualisme. Setiap dualisme beda paham, setiap beda paham bentrok, perang, war. Tah pikeun ngahindarkeun peperangan, tak urang cokot hakikatna. Urang teh perang sabenerna mah. Perang jeung kabodoan, perang jeung kasangsaraan, perang jeung kamiskinan, perang jeung kabutuh carana teh ku ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan. Yuk urang umajak ka sarerea, timimiti pupucuk pamingpin handapna urang sarerea, urang babarengan ngawangun deui ieu nagara. Balik deui kana pitrohna manusia. Ari pitroh manusia teh naon? Hakna pake. Hak saha? Hak manusia. Hak manusia teh naon? Ti ditukna nya sidik, tablek, amanah, patona. Ai nafsuna mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Kadieuna nya ahan deudeuhan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajahit kanu titileum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun, landung kandungan laer aisan, mipit amit ngalak menta. Ta eta kawajiban manusia. Hayu urang saling bejaan. Amal makruf nahi mungkar teh apa? Heeh. Hayu dewek dek ka astina. Ayeuna deuleujar. Tuturkeun. Iya. Alah. Ada apa? Bagja malam sakarang saya. Kenapa bagja? Ada kakak saya. Siapa? Mantap sadar sana. Pamali teteh. Nah. Bapak mantep sudar sono. Ah, sama saja. Mantap sadar sana. Nah, itu bisa maneh nyebut o. Kagak. Ayo nyebut o teh. A saja. Kalau bilang u. A saja. Kalau bilang ulu, ulu. Alah, alah. Ayo nyebut Aceh. Sekarang sedang ada bencana. Ari nyebut kereta api. Kendaraan panjang. Ya, gampang. Ari nyebut bujur pantat. Ari nyebut Batawi Jakarta. Ari nyebut Bogor jalan ke Jakarta. Ayo. Apa kata wab? Kalau nyanyi kan di Sunda mah ada eling-eling mangka eling. Coba gampang. Gampang kumaha mah ini? Eling-eling mangka eling. Takwa takwa mangka takwa. Rumingkang di bumi alam hanya celang kamar capada. Dharma wawayangan bae, dharma wawayangan saja. Anak kasasarnya lampah. Sama sama. Anak kasasarnya lampah. Di dieu sia hese. Nafsu nu mata kaduhung. Ya hese. Hese sia. Nafsu nu mata kaduhung. Gampang. Naon? Amarah mata hanyakal. Aduh. Badan anu katempuhan ieu. Awak yang kata langsara ala. Bener. Ya, barangkat ah. Maaf saja ya saya. Ngaji jeung ngejo kudu saimbang. Ngejo parab awak, ngaji parab akhlak. Ngejo teu ngaji pasti kasasar. Ngaji teu ngejo pasti lapar. Teu ngaji teu ngejo pasti modar. Jadi tong luh ku karipuh, tong asa ka kateluh ku kaayaan anu ngaluluh. Pasrah kanu kawasa ngaku salah. Men tapi tunjuk arah, ameh teu salah langkah. Mangga, deui assalamualaikum heula. Insyaallah tepung deui sanes waktos. Sampurasun.